dihujamkan oleh Allah kekuatan untuk meyakini hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menghamba, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami memohon pertolongan. Allahumma amin. Ikuti saja, ikuti saya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sekarang angkat satu jarinya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang tunggal yang satu itu. Ya Allah, aku akan membaca ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong aku ya Allah, hujamkanlah kata-kata itu di dalam hatiku sampai aku mati bersamanya. Katakan di dalam hati, ya Allah, tolong aku hambamu yang hina ini. Rasukkanlah, hujamkanlah kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in di dalam hatiku, agar ini menjadi pedoman hidupku, menjadi dasar aku menjalani segala hal dalam hidupku sampai aku mati karenanya. Sama-sama kita baca, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menghamba, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami memohon pertolongan. Turunkan lagi. Allahumma amin. Saudara-saudara, didahulukan iyyaka na'budu kalau ingin mendapatkan isti'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin pertolongan dari Allah, beribadah dulu yang benar kepadanya. Kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, perbaiki dulu penghambaanmu kepadanya. Kalau ingin mendapatkan kehebatan dari pertolongan Allah, maka ikhlaskan dulu. Itu kira-kira puncaknya. Penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemusyrikan zaman sekarang ini berbeda sama kemusyrikan orang dulu. Kalau orang dulu itu kan bawa sesajen, ya. Betul enggak? Kalau orang bawa sesajen nih ke sumur tua, ke pohon tua, ke batu tua, kemana lagi? Orang bawa sesajen biasanya, kalau orang bawa sesajen itu tujuannya apa? Dua. Selamatan atau syukuran. Iya Pak ya? Mengarungkan kepala kerbau ke laut. Tujuan apa kira-kira? Ada yang selamatan, ada yang syukuran. Waalaikumsalam. Fadhil Ustaz Zaitun kadzalik. Khud kursi. Tambah kursi lagi kalau bisa. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Hari ini kita untung banyak. Yang diundang cuma Ustadz Bakhtiar, yang datang segambreng ini. Ya, ini Profesor Toha. Ini pakar Quran di Ummul Qura University di Mekah. Fadhil Syekhana. Ini Syekh Fakhruddin, Dr. Fakhruddin. Ustaz Muhammad Zaitun sudah kenal semua ya. Ya. Kalau lihat Ustaz Bakhtiar Nasir, ada Ustaz Zaitun juga biasanya gitu. Satu paket. Ustaz Zaitun duduk dulu di sini di tengah. Lala, foto. Ya. Kali ini saya jadi host. Yani qaddamna موضوع إياك نعبد وإياك نستعين يعني بقي تنفيذ من عندكم dan insyaallah nanti syarahnya oleh Ustaz Zaitun langsung ya. Langsung. Jadi ini saya bilang dapat banyak. Terima kasih dan فضل الشيخ Zaitun langsung saja kemudian ke Syekh ini langsung di syarah. Syekh aja langsung. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.